Roma, Paus Kale. Para semeton, punapike semeton purun nepasin anak sanelianan. Santukan para semeton sarang sami, ia diastun asa punapi je linggih semetone, tan pacang meresidayang mausang rage nenten iwang. Santukan, yen semeton ni bakang tetepasan ring anak lian, nanging semeton taler ngelakonin paindikan sane pateh ring anake punike, sujatine semeton ni bakang tetepasan ring ragan semetone niri. Irage sampun pada uning, mungguing ide sang yang widiwase merage adil, rikale ide ni bakang tetepasan idane ring jadmane sane ngelakonin paindikan-paindikan sane sekadi asapunike. Nanging para semeton, semeton nepasin anak sane ngelakonin paindikan sane kadi asapunike, nanging semeton ngerage ngelakonin indike punike. Punapike pitanang semeton ragan semetone pacang meresidayang luput saking tetepasan ide sang yang widiwase. Punapike semeton nyampahang kagungan sih peswecan idane, kesabaran lan kedarman idane. Semeton sinah uning, mungwing ide sang yang widiwase kelintang swece ring semeton. Ide ledang nuntun semeton, mangde semeton preside mebalik ke ayun idane. Nanging pepinah semetone jugul apunggung. Melantaran punike, semeton ngawinang sisip semetone sayan ngagengang, rikale rauh dauh ide sang yang widiwase, ni bakang piduke miwah tetepasan idane sane adil. Santukan, ide sang yang widiwase pacang mepaice pengwales, ring sekancan jadmane, manut pekardin nyane suang-suang. Pebuat anake sane teleb mepekardi ayu, sane ngulati keluihan, kagungan miwah urip langgeng, ide sang yang widiwase pacang mepaice urip langgeng ring ipun. Nanging, pebuat sekancan anake sane momo droake miwah tungkas ring kepatutan, buat ninutin paindikan sanetan patut, ide sang yang widiwase pacang bendu miwah ni bakang pidu kering ipun. Sekancan anake sane ngemargiang paindikan sane corah, pacang ketibenin kesengsaran miwah kemewahan, pinih rien pisan anak Yahudi, kadiasa punike taler anake sane boye Yahudi. Nanging, ide sang yang widiwase pacang mepaice keluihan, kagungan miwah sutrepti rahayu, ring sekancan anake sane mepekardi ayu, pinih rien pisan ring anak Yahudi, kadiasa punike taler ring anake sane boye Yahudi. Santukan, ide sang yang widiwase nenten mepilih kasih, ni bakang tetepasan idane, ring anake suang-suang. Anake sane boyo Yahudi, ipun nenten mederbe pidab-dab Torat dane Musa. Ipun pada medose tur kesasar, saha ipun tan uning ring pidab-dab Torate punike. Nanging anak Yahudine, ipun mederbe pidab-dab Torat. Ipun pada medose, tur jaga kukum manut pidab-dab Torate punike. Santukan, boyo je melantaran miragyang pidab-dab Torate punike anake kedamyang pemantu kering ide sang yang widiwase, nanging wantah mejalaran laksanayang seluiring saneka pituduh antuk pidab-dab Torate punike. Anak sane boyo Yahudi nenten ngagem pidab-dab Torat, nanging yen saking kembang manah ipune niri, ipun ngelakonin seluiring sane kapituduh antuk pidab-dab Torate punike, manah ipune niri sampun dados pidab-dab Torat pebuat dewek ipune niri, ya diastun ipun tan ngagem pidab-dab Torate punike. laksananipune nyinahang, mungguing paindikan sane kapituduh antuk pidab-dab torate punike, sampun sinurat ring manahnyane. Kletegan manahnyane taler nyinahang, mungguing paindikane punike mule patut. Santukan, pepinehnyane niri ring asapunapine ngiwangang, ring asapunapine matutang ipun. Manut orti rahayu sane pidarta yang tiang, indike punike pacang sinah mebukti, rikale sampun rauh dauhnya ide sangyang widiwase, jaga nibakang tetepasan ring sekancan paindikan, sane kepingitang ring manah manusane melantaran ide yang Yesus Kristus. Sane mangkin sapunapike semeton, semeton ngaranin ragan semetone anak Yahudi, semeton ngandelang pidab-dab Torat, turu masa bungah sejeroning ide sangyang widiwase, semeton uning ring pekarsan ide sangyang widiwase, ngeniang indik sane patut margiang semeton, tur semeton sampun melajahin pidab-dab Torate punike, buat milih paindikan sane patut, tur semeton andel ring rage, dados penuntun buat anake bute, miwah suluh buat anake sane wenten ring petenge, dados penguruk pebuat anake blok, tur dados guru pebuat anake sane kantun alit. Santukan semeton andel, mungguing sejeroning pidab-dab Torate punike, semeton poleh keperadnyanan, miwah kepatutan sane sampurne. Semeton sampun nguruk anak lianan, punapi awinan semeton nenten nguruk ragan semetone niri. Semeton sane ngurukang, edeje memaling. Punapi awinanipun semeton ngerage memaling. Semeton maosang, edeje memitre. Punapi awinanipun semeton ngerage memitre. Semeton geting ring seluwiring arce-arce, punapi keawinan semeton ngerage memaling arce ring priangan-priangane. Semeton nyumbungang rage, mungguing semeton ngagem pituduh ide sangyang widiwase, punapi keawinane semeton nyampahang ide sangyang widiwase, melantaran semeton nungkasin pituduh idane. Manut kecap cakepan sucine, ibu bangsa Yahudi, mejalaran ibu, bangsane ane tidong Yahudi, ngenistayang parap ide sangyang diwasa. Yening semeton ninutin pidab-dab Torate, sunat semetone punike wenten pikenohipun, nanging yening semeton nenten ninutin pidab-dab Torate punike, sunat semetone tan wenten malih gunanipun. Yening anak sane boyo Yahudi, sane nenten mesunat punike, ninutin daging pidab-dab Torate punike, punapike ide sangyang widiwase, nenten ngetang ipun sekadi anak sane mesunat. Duaning punike semeton anak Yahudi, pacang ketepasin antuk anak sane boyo Yahudi. Santukan semeton tan setinut ring pidab-dab Torate, ia diastun semeton ngagem pidab-dab Torat sane sampun tinulis, tur semeton sampun mesunat. Nanging anak sane boyo Yahudi, ipun setinut ring pidab-dab Torate, ia diastun ring sekalanipun, ipun tan mesunat. Pemuputipun, sapo sireke anak Yahudi sane sujati, sane sayuakti mesunat. Anak Yahudi sane sujati, boyoje Yahudi ring sekale, sane nyekale mesunat. Nanging, anak Yahudi sane sujati, ingih punike anak sane angen nyane Yahudi, sane sampun mesunat sejeroning idep. Indike punike wantah pekarian roh ide sangyang widiwase, boye sangkaning manut kecaping Torat. Anake punike pacang mulih kepujian saking ide sangyang widiwase, boye saking manuse.